Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu Ya Alim, Ashabul Fadilah Mukarramun, para guru, para kiai, para ustaz, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta pengurusnya, Bapak Ibu yang semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan, sehat wal afiat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama berzikir, mengingat, menyebut asma Allah. Kita mohon ibu, dengan barokah majlis solawat semacam ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing jalan hidup kita. Allah bimbing jalan hidup kita. Allah kasihi. Amin. Dikongkong terus boleh. Allah kasihi. Allah sayangi kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang gemar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, sekarang bulan apa bu? Alhamdulillah. Wis, alhamdulillah, baiklah. Bu, sekarang bulan apa? Bulan Muhar? Bulan Asyu? Bulan Oto? Yang benar yang mana? Alhamdulillah. Sekarang bulan Muharram, bu ya. Umat Islam harus berbeda dengan orang yang lain. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mengukuhkan tahun baru Hijriah dalam rangka Khaliful Yahud wa Nasrani? Biar berbeda dengan orang Yahudi dan dengan orang Nas. Makanya ibu punten yang diingat jangan Oktober. Bulan Muhar. Coba saya mau nanya, habis Muharram apa? Sofar. Habis Sofar? Emang anak bulan mulut. Bu. Ah, Rabiul. Habis Rabiul awal. Alhamdulillah, pinter-pinter bu ya. Berarti di sini alhamdulillah masih ingat tahun baru is. Cuma anehnya bu, banyak orang Islam tidak ingat bulan sendiri. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab mengukuhkan tahun baru Islam dalam rangka berbeda dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Cuma anehnya umat Islam, anak-anak ibu lebih senang memperingati tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Coba saya mau nanya bu, di sini kalau tahun baru Masehi rame nggak? Masya Allah, ramai. Kadang-kadang nenek-nenek ikut jalan-jalan sambil nyup trompet. Ada nggak di sini? Nggak ada. Lagi pada nggak? ngaji. Alhamdulillah. Kadang ada umat Islam tidak punya rasa cemburu. Ibu punya anak memperingati tahun baru Masehi tidak punya rasa cemburu. Harusnya ibu punya rasa cemburu. Anak saya tidak boleh memperingati tahun baru Masehi, yang wajib diperingati adalah tahun baru Hijriah, satu Muharram. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang tua yang tidak punya rasa cemburu, itu bayus. Bayus itu dibawa kerak neraka. Na'udzubillah min. Makanya kalau ibu punya anak yang memperingati tahun baru Masehi, coba ingetin bu, deh, ini bukan tahun baru kita. Tahun baru kita adalah Muharram, satu Muharram Hijriah. Cuma kadang-kadang memperingati tahun baru Masehi, bu ya. Karena neneknya diem saja. Yang aneh lagi neneknya pada ikutan, bu ya. Sudah ompong niup trompet. Bukan di sini saya cerita, nenek jauh di sana neneknya, bu ya. Mohon maaf, saya cuma ngingetin. Ini masih suasana bulan Muharram. Nanti sebentar lagi kita kedatangan bulan yang penuh mulia, bu. Yaitu bulan mulud. Jari wong tuai bulan mulud, bu ya, mulud. Makanya di bulan mulud ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa kelahiran baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Coba kalau ibu kedatangan bulan mulud harus bergembira. Bahkan hukum umat Islam wajib memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Kalau ibu kedatangan bulan mulid, wajib memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Bukan sunnah, tapi hukumnya wah. Yang punya kambing nyemleh, kambing. Alhamdulillah. Nenek punya kambing gak? Alhamdulillah gak punya, Ustaz. Gak punya kambing nyemleh, ah? Punya ayam gak? Gak juga, ya Allah, nasibnya. Kalau gak punya ayam nyembelih, telur ayam. Digodok, disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyembelih telur ayam dalam rangka memperingati hari kelahirannya Kanjeng. Kemudian disodakokan. Alhamdulillah. Jadi intinya di bulan mulid, bulan depan jangan lupa. Kita siarkan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada segelintir orang yang melarang peringatan bulan maulid. Saya tekankan karena mendekati bulan maulidmu. Kalau ada orang yang melarang peringatan bulan maulid, dipertanyakanmu akidahnya. Akidah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Ash'ariyah, Sufiyah, Syafi'iyah. Bahkan hukumnya memperingati maulid kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Bahkan ini disebutkan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka agar mereka bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan maulid maknanya bergembira dengan rahmatnya Gusti. Rahmat itu kasih sayang Allah. Punten bu, ibu kalau anaknya menikah ada namanya walimah syukuran bu ya. Itu dalam rangka bergembira dengan rahmatnya Gusti Allah. Punya anak ada nyembelih kambing namanya Ake Eka. Dalam rangka bergembira dengan rahmatnya Gusti Allah. Sedangkan Rasulullah ini rahmatalil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Coba saya mau nanya, ibu kenal kepada Allah melalui siapa? Bu, ya Allah masih sore sudah ngantuk. Bu, ibu kenal kepada Allah melalui siapa? Melalui Kanjeng. Coba saya mau nanya, ibu kenal gak sama Allah? Kenal di mana ibu kenal? Percaya enggak adanya Allah maksudnya? Buktinya apa? adanya lang, adanya bu, adanya mata, yang bikin ibu siapa? Gak punya ayah dan ibu berarti. Bu, bu, yang bikin ibu siapa? Kakek nenek dulu. Ayah dan ibu, yang bikin ayah dan ibu, kakek nenek, yang bikin kakek nenek, buyut yang bikin buyut, udeg-udeg yang bikin udeg-udeg, cewur. Terus Nabi Adam dan Siti Hawa, yang bikin Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah. Makanya harus percaya kepada Allah. Yang mengenalkan kita kepada Allah siapa? Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Bahkan Rasulullah sendiri, mohon maaf, memperingati hari kelahirannya dengan cara puasa. Ketika itu ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Apa jawab Nabi? Fihi ulidtu. Di hari ini aku dilahirkan. Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara puasa. Kita pun umat Islam memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi diperbolehkan. Tapi ingat dengan kaidah, dengan sesuatu yang disyariatkan oleh agama Allah Subhanahu. Kadang-kadang ibu salah paham. Bu, habis dari mana bawa martabak? Habis mulut dan ustaz. Di mana mulutannya? Di trusmi. Anak beli bukan konon. Bu, bukan muludan, itu jalan. Habis jalan-jalan bilangnya muludan. Memang di trusmi ada pembacaan maulid di masjidnya tuh benar. Cuma kadang-kadang ibu jalan-jalan bilangnya mulud. Habis bawa martabak, habis dari mana bu? Muludan katanya. Ada lagi nenek-nenek, nek habis dari mana? Habis muludan ustaz. Kemana? Ke kanaman. Ke kesepu. Padahal jalan, memang di sana ada peringatan maulid mungkin di masjidnya bu ya, bener muludan. Tapi kadang orang jalan-jalan bilangnya mulud. Itu bukan muludan, itu jalan-jalan. Kalau ibu memperingati maulid kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada pembacaan sholawat seperti sekarang bu ya. Alhamdulillah. Di situ ada tausiah. Di situ ada silaturahmi, makan-makan mbak. Di situ ada pengajian, ada sodako. Jadi semuanya disyariatkan oleh agama Allah. Ada yang mengatakan peringatan boleh bid'ah, sesat, masuk neraka. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada, diusir aja dari kampung halaman bu. Setuju nggak bu? Mumpung ada pak guunya. Ustadz keras pisan ya Allah. Bukan. Karena mereka sudah mencaci maki. Orang peringatan mulut bid'ah sesat masuk neraka. Mereka pakai dalil kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat wa dolalatin finnar, setiap kesesatan masuk neraka. Peringatan mulut itu bid'ah sesat masuk neraka. Tidak ada di zaman Nabi katanya. Padahal sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi banyak dilakukan oleh para sahabat. Coba ibu bayangkan, zaman Nabi tidak ada namanya Al-Quran, ada harokatnya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan lembaran. Dibukukan, dikasih harokat, biar orang mudah membaca Al-Quran. Tapi tidak dikatakan bid'ah. Ada orang mengatakan bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Padahal sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi banyak dilakukan oleh para sahabat. Contoh lagi bu, punten sholat tarawih bu ya. Di zaman Nabi itu Rasulullah tarawihnya sendiri. Itu dikukuhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada di zaman Nabi, tapi dikukuhkan oleh Sayyidina Umar bin. Tapi tidak dikatakan bid'ah. Makanya punten bu, kalau ada orang yang anti maulid, gak suka maulidan, gak suka tahlilan, gak suka tawasulan, gak suka ziarah kubur, hati-hati, akidahnya bukan akidah kita. Makanya punten, saya ingetin di mana-mana bu, kalau milih mantu hati-hati. Hati? Saya mau nanya bu, ada dua calon mantu bu. Yang pertama akidahnya benar. yang suka mulidan di sini ada pas belum pada nikah semua, Bu ya. Contoh bukan promosi. Alhamdulillah. Akidahnya benar. Tapi naik sepeda butut. Enggak punya kerjaan, untung bukan promosi enggak enak. Satunya lagi yang enggak seneng muludan, yang enggak seneng tahlilah, cuma naik mobil. Yang dipilih sepeda atau mobil? Bohong. Sepeda. Bu, yang dipilih sepeda atau mobil? Bener. Ini banyak yang belum pada nikah, Bu, pilihin, Bu. Didata satu-satu, biarin. Sudah tua-tua belum pada kawin, Bu. Di mana-mana pengajian ketemu saya pas berhati-hati. Mohon maaf, Bu, ya. Jadi yang dipilih akidah dulu. Kalau ibu memilih mobil yang gak seneng maulidan, yang gak seneng tahlilan, hati-hati. Kalau ibu mati, dibuang aja mayitnya. Mau gak? Tuh gak mau. Jadi punten akidah nomor satu. Nanti antar saudara ribut gara-gara ini orang tuanya meninggal dunia. Yang ini gak boleh, bid'ah. Yang satunya lagi, ini sunnah. Mana yang benar ribut saudara sama saudara? Gara-gara tahlilan dan gak tahlil, sudahlah akidah, pertahankan akidah kita, Bu, ya. Makanya punten peringatan maulid ini, pertahankan, Bu, ya. Insya Allah, ada orang aneh akhir zaman. Makanya kalau ada masuk di kampung halaman ini, ciri-cirinya seperti itu, sudah gak usah basa-basi, usir aja dari kampung halaman. Siap, Bu. Ustaz keras pisan. Bukan keras, Bu. Karena mereka sudah mulai mencaci maki, mengkafir-kafirkan ulama kita semua. Para wali dibilang kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka, Allahu Akbar. Sedangkan berjuang di Indonesia Raya ini, para wali songo, Bu, tolong pertahankan akidah kita, Bu, ya, insya. Bid'ahnya di mana, Bu? Katanya membaca sholawat bid'ah. Bid'ahnya di mana? Maulidan ini ada pembacaan sholawat. Bahkan Allah sendiri mengajarkan di dalam Al-Quran, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikat-malaikat yang yusalluna ala nabi, bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ini perintah, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, wong kang percaya ning Gusti Allah, selalu bersolawatlah kalian kepada kanjeng Nabi. Ada lagi mengatakan gak boleh solawat bareng-bareng, bid'ah lagi, aduh kenter. Selalu itu bentuknya jamak. Kalau jamak lebih daripada tiga, lebih daripada satu, dua, dan tiga, kenter ibu itu. Itu bersolawatlah kalian bareng-bareng, diperkenankan. Bahkan Bu Unten, ibu harus sering baca solawat, Bu, ya. Apalagi nanti bulan depan bulan maulid, Bu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, semoga solawat kesejahteraan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Tolong, Bu, baca solawat pakai sayyidina enggak di sini. Alhamdulillah, berarti akidahnya sama, Bu, ya. Bu, baca sholawatnya pakai sayyidina enggak? Alhamdulillah. Soalnya ada orang anti maulid pun melarang sayyidina, Bu. Katanya bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Padahal sayyidina ini diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan ana sayyidi waladi Adam walafakir. Aku adalah junjungannya, anak cucu Adam, dan aku tidak sombong. Yang mengatakan sayyidi, sayyidina adalah kanjeng. Bu, ini Rasulullah yang mengajarkan apa? Katanya tidak ada di ajaran kanjeng Nabi. Rasulullah yang mengajarkan ana sayyidi waladi Adam walafakir. Aku adalah junjungannya, anak cucu Adam, dan aku tidak sombong. Yang mengatakan sayyidi, sayyidina adalah kanjeng. Ada lagi mengatakan gak boleh mengkultuskan kanjeng Nabi. Kan kanjeng Nabi manusia biasa. Anak beli kan ngomong konon. Wonten komplit pisan gua ning pangurakan alhamdulillah. Siapa yang mengutuskan Kanjeng Nabi? Siapa yang menyamakan kita dengan Kanjeng Nabi? Rasulullah beda dengan kita. Dalam riwayat Bu, Rasulullah itu mohon maaf kalau berjalan dipayungi oleh awan, kalau ibu dipayungi oleh apa? Oh, payung jujur Bu. Pada beli kalau Kanjeng Nabi. Beda. Dalam riwayat Rasulullah itu bau keringatnya baunya wangi, sedangkan bau keringat ibu baunya waduh kompak bisa ngongkan raga. Baunya asem. Bu, beda enggak dengan Kanjeng Nabi? Tuh beda. Dalam riwayat Rasulullah itu tidak pernah yang namanya nyamuk nempel di tubuh Rasulullah, apalagi kutu rambut, sedangkan ibu banyak. Wah, jujur pisan, alhamdulillah. Siapa yang mengatakan Rasulullah sama dengan kita? Rasulullah beda dengan kita. Sanjung Rasulullah sebanyak-banyaknya. Anta syamsun ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari. Anta badrun ya Rasulullah, engkau bagaikan rembulan. Yang tidak boleh itu menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. Ada enggak orang yang mengatakan Sayyidina menganggap Rasulullah sebagai Tuhan? Ada enggak? Tidak ada. Ini kecintaan kita kepada baginda kita Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebutkan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah, nanti kumpulkan bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Makanya kita pakai Saidina dalam rangka kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Bukan mengkultuskan. Ada orang enggak senang Kanjeng Nabi sama dengan kita kok mengkultuskan Kanjeng Nabi, manusia biasa. Siapa mengatakan manusia biasa? Rasulullah beda dengan kita. Dalam riwayat juga punten Bu, Kanjeng Nabi iku punten dikasih Al-Qur'an. Kalau ibu dikasih apa? Duit bae Bu. Ah, dikasih koran maksudnya duit bae. Beda Kanjeng Nabi dengan kita. Bu, ibu, jadi punten, wis tetap sanjung Kanjeng Nabi pakai Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Coba ibu contoh, Sayyidina itu maknanya junjungan kami, Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ibu manggil suaminya, mohon maaf majelis mulia Bu ya. Kalau contoh suami ibu namanya Darto, Darto, Darto, enak beli. Mohon maaf kalau ada yang sama namanya. Ini contoh, mohon maaf Pak. Bu, enak nggak? Nggak enak kalau dikasih Mas Darto, enak nggak? Atau Bapak Darto, enak nggak? Atau Kakang Darto, enak nggak? Ya Allah, ibunya ketawa aja. Bu, mohon maaf kalau suami ibunya namanya Darto. Ini cuma contoh, Bu. Sama ibu manggil Kanjeng Nabi, masa Muhammad, Muhammad, Muhammad. Coba Sayyidina Muhammad atau Muhammadur Rasulullah atau Sayyidina atau Nabi Muhammad dulu. Sebut jangan namanya saja, Bu. Allah sendiri ketika menyebut Kanjeng Nabi, enggak langsung namanya, kecuali pemberitahuan. Kalau menyebut Kanjeng Nabi, biasanya pakai gelar. Contoh, Subhanallah di asra bi'abdihi al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Bukan di Muhammadin, bukan dengan Muhammad, bukan. Bi'abdihi dengan hambanya. Itu lebih halus. Pakai gelarnya, Bu. Makanya kita kalau pecinta Rasulullah, jangan sekali-kali menyebutkan yang Nabi Muhammad dengan namanya saja. Coba pakai Sayyidina Muhammad atau Muhammadur Rasul atau Nabi. Jadi ingat, sebentar lagi maulid Bu, saya cuma pesan ini pertemuan sekarang. Bulan depan gak ketemu lagi Bu ya. Makanya saya ingetin tentang maulid sekarang sebentar lagi. Maulid insya baca sholawat, jangan lupa pakai Sayyidina Muhammad. Ketika ibu membaca selawat, ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pelit kabeh wong panguragan. Ya Allahumma shalli wa salim wa barik. Walaupun tenuk, kalau dengar Kanjeng Nabi dijawab. Orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau menjawab salame Kanjeng. Berarti ibu pelit kabeh. Alhamdulillah. Masa pelit alhamdulillah itu? Bu. Bu. Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah dijawab. Makanya tak kasih ilmu. Mau enggak mau sama saya? Kalau suami ibu marah-marah, punten bu ya. Kalau suami ibu marah-marah, langsung ibu baca. Sholli ala Nabi Muhammad. Nanti suaminya jawab Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Marahnya jadi enggak? Enggak jadi. Makanya kalau di Arab tradisi kalau ada orang berantem tuh dua orang, yang ketiganya biasanya membaca sholat. Setelah baca selawat mereka bubar, enggak lanjut. Makanya ibu-ibu kalau suaminya marah-marah coba baca selawat sallu ala Nabi Muhammad. Tuhan pasti jawab. Suami ibu pasti jawab Allahumma sholli wa salim wa barik. Kalau masih udah jawab salam Kanjeng Nabi masih marah, berarti nasib ibu. Sebab suaminya keterlaluan. Tuh jodoh ini kenal. Bu. Bu. Ketika ibu baca selawat, ya Allah, semoga selawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ya Allah. Ini dijawab mana? Tembengok. Allahumma shalli wa salim wa barik. Ya Allah, baru ngomong wis dikelingan nenek. Enak kalau ngaji sama nenek-nenek lupa terus. Makanya saya senang ngaji sama nenek-nenek. Ketika ibu membaca salawat, ya Allah, semoga salawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sudah dikasih tahu soal. Bukan Rasulullah butuh dengan doa kita. Ketika ibu membaca salawat kepada Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi butuh dengan doa kita, akan tetapi kita butuh dengan Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah menyebutkan man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali sallallahu biha asyra, maka mendatangkan selawat Allah 10 kali. Sedangkan selawatnya Allah disebutkan dalam Al-Qur'an liukhrijakum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu membaca salawat satu kali, mendatangkan salawat Allah 10 kali. Sedangkan salawatnya Allah disebutkan dalam Al-Quran, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sempit rizki dengan baca salawat, banyak rizki, amin. Yang suaminya bandel dengan baca salawat, tambah idek, atau tambah bandel, Yang tadinya banyak utang dengan baca sholawat bisa bayar. Ustaz baca sholawat terus, saya belum bayar utangnya. Pak Muhaidi. Kenapa saya baca sholawat terus, saya belum bisa bayar utang? Karena ibunya gak mau bayar utang. Yakin dengan sholawat satu kali mendatangkan sholawat Allah 10 kali. Sedangkan sholawatnya Allah disebutkan dalam Al-Quran, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang banyak masalah dengan sholawat, insya Allah selesai masalah. Itu janji di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang menyebutkan, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya Allah. Makanya untuk pastor yakin kalau baca sholawat tuh. Setiap malam Rabu, malam Minggu baca sholawat terus, tapi beli kawin-kawin. Beli yakin soalnya. Siapa aku kan dulu kawin? Ustaz, saya baca sholawat setiap malam Rabu, malam Kamis, kadang-kadang ditambah malam Jumat. Padahal bukan jadwalnya. Muhyiddin nerima. Alhamdulillah, tapi nambah ya. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Saya baca sholawat terus tapi belum dapat jodoh. Karena enggak mau. Enggak mau nikah, soalnya belum niat. Biarin aja, mumpung pas berkumpul kabit, jarang ketemunya, Bu. Mumpung ketemu saya, kebetulan aja semuanya, biar cepat kawin semua. Kalau ibu punya anak perempuan, jodohin aja, Bu, langsung, Bu. Alhamdulillah. Siap enggak, Bu? Oh, siap tuh, alhamdulillah. Segitu dipromosikannya, ya Allah. Ibu milihnya sepeda daripada mobil, tenang aja orang Tanguragan, alhamdulillah. Tuh, enggak matre, Bu, ya. Alhamdulillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat. Jangan lupa shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi punten. Jangan hiraukan sudah. Kalau ada orang yang melarang maulidat, di situ ada shalawat. Di situ ada pengajian. Di situ ada silaturahmi. Di situ ada sodako, makan-makan biasanya nasi kuning, Bu, ya. Apa yang namanya bid'ahnya di mana? Kalau bid'ah sesat itu sholat maghrib 3 rakaat dirubah menjadi 4 rakaat, itu bid'ah sesat dan menyesat. Itu bid'ah yang seperti itu. Bid'ahnya di mana? Sesatnya di mana? Kita enggak habis pikir, Bu. Dijelasin panjang lebar sampai keluar ini pun ya, tetap mereka enggak mau nerima. Kita bukan cari permusuhan, mereka sendiri bikin selebaran sana sini. Ada TV-nya, ada TV Roja, hati-hati jangan lihat TV Roja. Ada radio namanya As-Sunnah, jangan ikuti. Di sini ada enggak dengar As-Sunnah? Sudah dengarnya radioku 92, oh 9 FM. Wah, promosi Ustaz. Bukan. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal ikut Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya jaga satu, Buya almarhum, ikut Habib Mifdadi waktu belah, ikut Habib Quraisy di Kuningan, ikut Buya Yahya, ya Buya di Sendang, itu akidah kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Bu, Bu, jadi pertahankan baca solawatnya, Bu, jangan hiraukan kalau ada orang yang anti maulid, nggak senang maulid dan nggak senang tahlilan. Kemudian, Bu, Bu, Ibu seneng gak nih Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi seneng gak makmurkan masjid? Seneng. Kalau di sini masjidnya rame atau sepi? Sepi, kadang jujur itu sepi. Punten Pak Ketua DKM. Rame atau sepi, Bu? Alhamdulillah. Tadi sepi, sekarang rame. Kayaknya ada yang maksa. Kayaknya. Bu, makmurkan masjid, makmurkan musola. Itu wasiat Sunan Gunung Jati Ingsun titip tajuk lan fakir. Tajuk masjid musola ramekan, fakir miskin Bu, ya. Kita orang Cirebon ramekan Bu, ya. Insya itu siarnya Kanjeng Nabi. Rasulullah pun pertama perjuangan di awalnya di masjid Bu, ya. Makmurkan masjid Bu. Makanya kata guru kita ingetin Bu. Kalau pengen melihat bagaimana Islam di kampung daerah tersebut, lihat masjidnya bersih atau kotor, rame atau sepi. Kalau masjidnya sepi, musolanya sepi, dipastikan masyarakatnya kurang makmur dalam dunia ada. Kalau musolanya kotor, masjidnya kotor, berarti tidak ada yang memperhatikan masjid dan musola. Ini wasiat Sunan Gunung Jati, kembalikan Bu, tajuk. Ingsun tetap tajuk dan fakir miskin, tajuknya makmurkan Bu. Makmurkan, ramekan Bu, ya. Jangan lupa, ini salah satu cinta kita kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu, jangan hiraukan orang yang anti maulid. Sudah, ini sudah jelas dalilnya Bu. Sudah Ibu sudah tahu, Bapak sudah tahu. Ada lagi orang yang gak seneng, gak boleh tahlilan. Aduh, Peter Manning. Di sini seneng tahlilan gak? Kalau Ibu mati ditahlilin gak? Mudah-mudahan cepat mati, amin. Bu, Ibu kalaupun enggak bilang amin, kalau malaikat Israel datang pasti mati, Bu. Yang kita takutkan bukan masalah matinya, Bu, karena semua orang bakal. Yang kita takutkan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah atau sul khatimah. Di saat ibu lagi ngaji meninggal dunia, amin. Wah, aduh, hebat, siap, Bu. Ya. Yang kita takutkan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah atau sul khatimah. Semua orang bakal mati. Ketika ada orang meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, jangan lupa kata guru kita Buya Yahya, tanda berterima kasih kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang pertama mendoakan. Doain, tahlilan itu mendoakan, Bu. Dibilang bid'ah sesat masuk neraka, syirik lagi kender. Menghadiahkan ayat suci Al-Quran, menghadiahkan amal soleh, dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia nyampe, itu jumhur ulama. Semua ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, atau Imam Abu Hanifah. Kebetulan kita ini di Indonesia penganut Imam Syafi'i. Nyampe, jangan hiraukan, Bu. Ketika ibu sodako habis meninggal dunia, biasanya berapa hari bagi beras dulu? 7 hari bagi-bagi itu dalam rangka sodako dari orang hidup, pahalanya dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, nyampe semua ulama mengatakan. Siapa yang mengatakan tidak nyampe? Siapa yang mengatakan syirik bid'ah? Siapa? Nyampe, Bu. Bukan cuma itu, ibu hadir di pengajian, ikuti pengajian, niati setelah duduk niat, ya Allah, kalau memang dengan ibadah ngajiku ini, ya Allah, engkau menjadikan ridho dan pahala, maka aku hanya minta ridhomu saja, sedangkan pahalanya, kumohon agar kau menukarnya dengan ampunan dan rahmat buat orang tua dan leluhurku. Kita ngaji mencari ridho Allah, pahalanya dihadiahkan ke orang tua, leluhur, kakek, nenek, buyut yang sudah meninggal dunia, nyampe. Saya mau nanya, ibu sudah niat begitu belum? Tuh belum, alhamdulillah. Ustaz, doa panjang pisan, keder ngapalan. Wis kan gampang ibu duduk di masjid, ya Allah, mudah-mudahan pahala ngaji gitu nyampe ning wong tua kawis tinggal dunia, amin, itu Al-Fatihah. Amin, Bu, ya. Ibu sodako, coba jangan sodakonya saja, ketika sodako lintaskan hati untuk orang tua, ya Allah, mudah-mudahan dengan pahala sodako ini pahalanya untuk orang tua leluhur yang sudah meninggal dunia, nyam, alhamdulillah. Siapa mengatakan tidak nyampe? Itu orang aneh akhir zaman. Sudah, jangan hiraukan. Akidah ibu benar. Yang suka tahlilan, suka maulidan itu baru pertahankan. Bu, ya. Bu. Bu. Kadang-kadang ibu tahlilan, tapi datang ke orang mati bukan mengambil pelajaran, malah cengengesan. Bu, ya. Bu. Padahal kalau ada orang mati, ziarah kubur, itu ingat mati. Karena semua orang bakal mati. Makanya si penghujung pengajian kita, saya ingetin tentang mati saja. Karena soalnya baru ketemu terus nih. Biar ibu kenal, sadar, ibu sebentar lagi. Tapi kadang-kadang ibu nggak malam Jumat tonton TV sinetron. Jadi enakan ngaji tonton TV. Hawa nafsu mengatakan enak nonton TV, tapi iman mengatakan enak ngaji. Ini bagus banget. Paham enggak? Paham ngaji duduk dapat doanya malaikat. Yang belum kawin dapat jodoh, itu barokah ngaji. Kalau ibu bais dorong atau berbuat baik sudah kuat, berpaling dari dunia. Saya enggak mau ya Allah dunia. Saya sudah tua. Saya sudah tua, saya enggak mau megang duit, saya enggak mau. Lebih banyak megang tasbih. Perbanyak diri istighfar. Sudah tua paling makan cuma satu piring. Cuma yang aneh nenek-nenek masih senang megang duit ya Allah. Di sini ada enggak? Ada lagu pada ngaji masih megang duit. Harusnya tambah tua, tambah ingetnya megang tasbih. Banyak salawat, banyak istighfar. Ingat sama Allah, ingat sama kematian, menitikkan air mata. Syukur-syukur kalau kita berzikir, ingat sama Allah, menitikkan air mata. Coba ibu, malam hari sholat sendirian, baca istighfar sambil nangis, ingat dosa bu, menitikkan air mata. Ketika ibu menitikkan air mata yang keluar takut karena Allah tidak akan terkena api neraka, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Cuma kadang-kadang punten ibu-ibu boro-boro nangis, ustaz untuk nangis.